Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bersabda dalam hadisnya, "Badiru bil amali fitanan taqitu 'ilalil muslim." Hendaklah kalian senantiasa bersemangat, bersegera. Jangan menunda-nunda untuk melakukan amal saleh. Jangan menunda-nunda untuk beramal dengan amal saleh. Ini amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan datang berbagai macam fitnah, berbagai macam fitnah-fitnah. Yang apabila fitnah itu datang, maka datangnya seperti potongan-potongan malam, semakin malam semakin gelap gulita, semakin tidak terlihat kecuali oleh mereka-mereka yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersegera dan bersegera untuk beramal saleh. Jangan sampai kita menggunakan jasa kita untuk bersantai-santai. Tidak ada manfaat untuk kehidupan dunia, terlebih lagi untuk kehidupan di negeri akhirat. Yang manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia, innal insan, sesungguhnya manusia, al-insan, al-islam, jadi dalam ayat ini adalah li-istighraq, maknanya adalah kudul insan, seluruh manusia, lafi khusrin, sungguh benar-benar berada di dalam al-khusr, di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendengar ayat ini, tentunya kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, maka kita akan merasa takut dengan ayat ini, akan takut terjatuh dalam kerugian. Sebagaimana seseorang ketika berdagang saja, dagangannya rugi, dia khawatir, dia takut untuk mendapatkan dan mengalami kerugian. Dia terlebih lagi ketika kerugian yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerugian yang bersifat mutlak, kerugian di kehidupan dunia, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, berada di atas kesesatan, kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, dan kerugian di negeri akhirat tidak dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Azza wa Jal, yang kenikmatannya mala anun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga Anda semua, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terbetik dalam benak dan kalbu manusia manapun. Tidak pernah bisa kita membayangkannya. Yang kenikmatan yang luar biasa, yang kalau kita di dalam hidup, di kehidupan dunia ini cuma sekali, cuma sementara di kehidupan yang fana ini, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terlena dengan kehidupan dunia, dengan tipu daya syaitan yang menggambarkan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan juga kelezatan, yang dengannya banyak melalaikan manusia dari mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan di dalam jannah, kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kita, membuat kita lupa, membuat kita lalai dari kenikmatan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan li'ibadiy as-salihin, bagi hamba-hambanya yang saleh telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kenikmatan yang luar biasa yang kita harus ketika hidup di dunia ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, memiliki tujuan utama di kehidupan dunia ini ketika kita beribadah, ketika kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di negeri akhirat berupa kenikmatan-kenikmatan yang tadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpetik oleh benak manusia manapun. Nah, kita kembali kepada ayat tadi bahwasanya seluruh manusia innal insan disebutkan dengan huruf taukid inna. Nah, sungguh, ya sungguh dan sungguh, dan didahului sebelumnya dengan sumpah, menunjukkan bahwasanya manusia betul-betul jalan kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ternyata masih mengecualikan bahwasanya di antara manusia ada di antara mereka yang tidak mendapatkan kerugian illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, yang keimanan tersebut dibangun di atas ilmu minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan keimanan yang dibangun di atas kejahilan, bukan keimanan yang dibangun di atas hawa nafsu, bukan keimanan yang dibangun di atas perkara-perkara bidah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, tetapi keimanan yang benar yang bersumber dari Al-Kitab dan Sunnah. Inilah yang akan mengeluarkan seseorang dari al-khusarah min khusrin, dari kerugian. Ketika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang benar. Wa amilus salihat, dan yang kedua dia beramal saleh. Yang kedua dia beramal saleh. Apa yang telah dia ketahui, apa yang telah dia ilmui dari Al-Qur'an was sunnah, maka dia amalkan ilmu tersebut. Dan ini termasuk dari tuntutan ilmu dan kewajiban ilmu, termasuk buah dari ilmu. Dan tujuan kita mempelajari ilmu ad-din, ilmu agama, adalah dalam rangka untuk kita amalkan, bukan sekedar sebagai wawasan, bukan sekedar sebagai pengetahuan, tetapi dalam rangka untuk diamalkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahud yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka diberikan ilmu, tetapi ilmu itu hanya sebatas pengetahuan mereka saja, sebatas ilmu, tidak mereka amalkan, sehingga mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita berlindung dari orang-orang Nasara yang mereka beramal, tetapi tanpa dibangun di atas ilmu. Semangat di dalam beramal, tetapi amalan mereka tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas perintah Allah dan perintah Rasulnya, tetapi dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas kejahilan. Semangat di dalam beramal. Nah, dan di antara kaum muslimin ada yang mengikuti dua jejak golongan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan Yahud. Demikian juga ada yang mengikuti An-Nasara, yang mereka disebutkan orang-orang yang dalil, orang-orang yang sesat. Maka di antara kaum muslimin ada di antara mereka yang berilmu, sudah tahu ilmunya, sudah tahu al-haq, sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau tiba al-haq, tidak mau mengikuti dan mengamalkan al-haq. Mereka tahu bahwasanya kebenaran ada pada pihak ahlu sunnah wal jamaah. Kebenaran ada pada pihak salafiyin yang mereka beramal dengan Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah. Ya, tetapi karena ambisi, karena kedudukan, karena dunia, mereka menyembunyikan ilmu yang hak tersebut demi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang miskin, ya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hendak menukar kenikmatan-kenikmatan yang kekal dan abadi kenikmatan yang hakiki di negeri akhirat ditukar dengan kenikmatan yang rendah, dengan serendah-rendahnya berupa kenikmatan dunia, itu pun dunia tidak mereka raih seutuhnya, hanya sebagian kecil dari kehidupan dunia ini. Mereka rela untuk mengorbankan agama, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq. Nah, demikian juga para Allah fikir di antara kaum muslimin ada yang berjalan dengan jalannya orang-orang Nasara, yang mereka semangat dan semangat di dalam beramal, yang menurut mereka adalah amal saleh, tetapi amalan tersebut ternyata amalan yang tidak dibangun di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang disebut dengan amalan-amalan yang bid'ah, sehingga sia-sia kehidupan mereka, sia-sia amalan mereka, hanya mendapatkan capek, sudah berkorban harta benda, sudah berkorban waktu, tenaga, dan fisik untuk melakukan amalan-amalan tersebut, tetapi ternyata mardud, tertolak, tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dijadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan, sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tentunya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana sabda, sebagaimana doa yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang mendatangkan khasyah dan ilmu yang mendatangkan amal. Ilmu yang mendatangkan untuk kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Banyak orang yang sudah tahu ini adalah perkara yang dilarang, ini adalah perkara yang batil. Nah, tetapi mereka tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk untuk mengamalkannya, mengamalkan kebenaran, mengamalkan syariat Allah SWT. Sehingga kita meminta kepada Allah berdoa dan berdoa isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin, dari ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Yang sudah mendapatkan ilmunya, sudah tahu, sudah belajar ilmu agama, sudah mendengar kalamullah dan sabda Nabi SAW, tetapi ternyata ilmu tersebut tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak mendatangkan keberkahan, yang tidak diamalkan, dan juga tidak mendatangkan khasyah, tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang kedua beramal dengan amal saleh. Dan yang ketiga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga adalah tawassi bil haqq. Senantiasa kita berwasiat, memberikan wejangan dan nasihat agar kita istiqamah dan semangat di dalam menjalankan al-haq, agar kita semangat di dalam mempelajari ilmu agama dan juga mengamalkannya, kita semangat pula di dalam menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawassi bis-sabr, dan saling berwasiat, memberikan nasihat agar kita bersabar, bersabar ketika kita belajar ilmu agama, bersabar ketika kita belajar ilmu agama terhadap masyaqqah, yang terhadap beberapa rintangan, tantangan, demikian juga kesulitan-kesulitan, atau harus mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan pekerjaannya sedikit tidak terurus, disebabkan karena dia semangat di dalam mempelajari ilmu agama, bersabar. Demikian juga dia bersabar ketika menjalankan amal soleh, ketika beramal dengan amal soleh dia bersabar, karena ketika dia menjalankan amal soleh, dia tidaklah menjalankan amal soleh tersebut kecuali semata-mata mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla, bukan mendapatkan balasan dan sanjungan sujudkan dari manusia. Sehingga dia bersabar ketika dia menjalankan amal soleh, berusaha untuk dia ikhlas, walaupun tidak ada manusia yang dia mengetahui amalan tersebut, tidak ada pula manusia yang memuji dan menyanjungnya, tetapi cukuplah Allah Subhanahu wa Taala yang mengetahui amalan kita. Cukuplah kita merasa bahagia dan merasa senang ketika kita bisa beramal dengan ikhlas antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini adalah perkara yang sulit, butuh kesabaran, butuh istiqamah. Nah, seperti misalnya di dalam sebuah amalan yang disebut dengan amalan ta'awun fi da'wah, ta'awun kerjasama, bantu-membantu di dalam mewujudkan dan menyebarkan da'wah Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam bentuk apa saja yang kita miliki, apakah dalam bentuk sumbangsi, usul, saran dan juga masukan, apakah dalam bentuk juga maliyah, harta kita, dalam bentuk fisik dan juga tenaga kita, apa yang bisa saya berikan untuk dakwah ini? Dalam keadaan mungkin manusia tidak menganggapnya, menganggap nilai yang kita berikan adalah kecil, tidak ada manusia yang mengetahui andil kita. Ya, tetapi barakallahu fikum, ketika seseorang dia betul-betul ikhlas, nah, maka itu sudah cukup baginya mendapatkan balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga dia bersabar ketika dibujuk oleh syaitan untuk melakukan amalan-amalan, apalagi amalan yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabar an maksiatillah, bersabar ketika seseorang menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar bagi seorang wanita misalnya, dia bersabar. Atau bagi seorang laki-laki dia bersabar, ya, untuk tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat, tidak terjatuh dalam perbuatan yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah sampai kita mendekat-dekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk, sangat jelek, sangat keji, dan sangat buruk akibatnya. Nah, wala taqrabuz zina, jangan sampai kita mendekat-dekati perbuatan zina. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ayatnya ini luar biasa dalam menyusun kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang mengandung makna yang begitu tinggi. Wala taqrabuz zina, janganlah kita mendekat-dekati perbuatan zina. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma melarang kita untuk terjatuh melakukan perbuatan zina, tetapi segala sarana, segala wasilah, segala perantara yang bisa menjatuhkan kita ke dalam perbuatan zina itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada kita untuk berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, khalwat, berdua-duaan, bersepi-sepian. Saya nasihat bagi para wali yang memiliki anak-anak putri untuk betul-betul dijaga. Jangan sampai bebas berkeliaran, jangan sampai bebas keluar dari istana mereka, sehingga mereka menjadi santapan laki-laki berhidung belang. Nah, yang mereka itu sangat dan sangat lemah, mudah terayu oleh rayuan laki-laki yang mereka bagaikan serigala. yang berbulu domba. Ya, sehingga berhati-hati. Ya, bagi para wanita, bagi para wanita, untuk betul-betul berpegang teguh dengan syariat Allah agar kalian menjadi wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Jangan berhubungan dengan mereka, jangan berkhawatir. Demikian juga tidak boleh untuk saling berpegangan, saling pacaran dan sebagainya, apalagi berdua-dua dan pergi. Nah, walaupun nasihat yang seperti ini mungkin di masa-masa sekarang, ya, sepertinya nasihat yang sulit ya untuk disampaikan di saat pergaulan sekarang ini sudah banyak pergaulan-pergaulan bebas. Ya, tetapi semoga seruan dan andil dari para duaan ila Allah Azza wa Jalla jumlahnya sedikit, ya bisa menyelamatkan minimalnya satu dan dua, tiga dari korban-korban mereka. Ya, sehingga sampai terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang fahisyah tersebut. Nah, ini menunjukkan rahmatnya ahli sunnah wal jamaah sangat sayang kepada rijal wa nisa'an, kepada laki-laki dan juga wanita, kepada suami dan juga istri, juga kepada auladuh, kepada anak-anak mereka. Maka betul-betul harus kembali kepada diri Islam, kepada ajaran Islam, ajaran yang kafah, ajaran yang sempurna. Nah, demikian juga para khalifikum melalui berbagai macam media-media sosial yang sudah banyak terjatuh padanya. Bukan yang buruk ataupun yang terkenal sebagai orang-orang yang jelek, tetapi terjatuh padanya juga orang-orang yang baik, orang-orang yang tadinya belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu, bahkan sekolah mungkin di pondok-pondok pesantren, tetapi ketika mereka mengenal alat ini, nah, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak mengindahkan firman Allah Azza wa Jalla yang tadi saya sebutkan, wala taqrabuz zina. Kemudian berhubungan WA, SMS, telepon kepada lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak halal, maka ini adalah perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah banyak petaka-petaka yang ditimbulkan ya, oleh alat-alat yang seperti ini melalui media-media sosial. Nah, betapa banyak rumah tangga yang hancur yang disebabkan karena medsos. Juga anak-anak yang hancur disebabkan karena medsos pula. Baik banin ataupun badan. Tidak terlalu juga para suami mungkin, para abah. Tidak terlalu juga mereka juga tersibukkan dengan medsos ini. Baik tingkatannya adalah tingkatan yang sudah muharram, yang sudah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti berhubungan dengan lawan jenis atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang lagu, yang ini juga dilarang, perbuatan yang sia-sia. Nah, yang tidak lagi memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka untuk bertakor kepada Allah, dalam rangka untuk mendengarkan siaran-siaran radio-radio Ahlus Sunnah misalnya, yang bisa diakses melalui media ini. Sekarang ada RII, Radio Islam Indonesia, Radio Asy-Syariah, nah, ataupun juga melalui grup-grup yang bernilai dakwah, menyebarkan dakwah. Nah, baik melalui WhatsApp-nya ataupun Telegram-nya, mengandung manfaat, menambah ilmu, menambah khusyuk, menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika sudah dimanfaatkan untuk perkara-perkara, minimalnya dalam perkara yang lalu, perkara yang sia-sia, apakah itu bermain game ataupun game online misalnya, yang terkadang juga di dalamnya ada hal yang diharamkan, minat surah, dari gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa, yang bergerak, Selain ini adalah perkara yang labu, perkara yang sia-sia, juga di dalamnya ada perkara-perkara yang haram, apalagi sampai kemudian menelantarkan kepada keluarga, menelantarkan anak dan juga istrinya, tidak perhatian kepada keluarganya, tidak perhatian kepada anak dan istri, lebih sibuk dengan yang seperti itu. Ini kalau di kalangan luar ataupun di kalangan di luar kita atau kebanyakan manusia, mungkin terasa aneh kita memberikan nasihat yang seperti ini. Karena sudah menjamur, sudah banyak menjadi korbannya. Ya, tetapi ketika ini dilakukan oleh ahli sunnah salafiyin, maka kita sepantasnya. Karena mereka adalah ahli sunnah salafiyin, adalah mereka adalah orang-orang ihtimam dengan waqt, ihtimam dengan waktu. Waktu kita cuma sebentar hidup di dunia ini, tidak selayaknya untuk kita manfaatkan dengan yang seperti itu. Apalagi sampai memadorotkan dan juga menyia-nyiakan kehidupan ya keluarga kita. Menyia-nyiakan tugas kita sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga keluarga kita dan juga anak-anak kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Ketika ada unsur tafrid, ada unsur kita menyia-nyiakan keluarga, menelantarkan mereka, tidak berupaya untuk memberikan tarbiyah kepada mereka semuanya. Dengan seperti ini barakallahu fikum, adalah nasihat yang khas, nasihat yang khusus kita berikan di majlis di malam hari ini sebagai nasihat bagi kita semuanya. Karena al-bala, yang namanya bala, terkhusus bala media sosial ini sudah menerpa pula kalangan ahli sunnah, salafiyin, dari semua kalangan, kibar wa sighar, baik yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang syababnya, yang masih mudanya, demikian juga sighar, dari kalangan atfal, dari kalangan anak-anak wal aulad, dari kalangan anak-anak pula. Sehingga kita berupaya dan berupaya barakallahu fikum yang betul-betul mewaspadai yang seperti ini. Ya, jangan sampai kita kemudian ia terfitnah, ia tergoda, ia menjatuhkan kita ke dalam al-khasar, ke dalam kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr tadi. Bahwasanya manusia betul-betul dalam kerugian. Demikian juga yang terkadang menghalangi kita di dalam mempelajari, menuntut ilmu agama, mendengarkan majelis-majelis ilmu sedang diadakan ta'lim misalnya, tidak kalangan abahnya, kalangan umahatnya pun itu juga masih sibuk untuk melihat-lihat HP-nya, untuk berwhatsapp dengan yang lainnya, atau mengirim pesan-pesan kepada yang lainnya, menyibukkan jadi dalam mempelajari dan mendengarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita harapkan pada kajian kita di tempat ini di Masjid Al-Falah Kalasan ini, ya, kita betul-betul sungguh-sungguh ketika kita ingin mendengarkan ilmu agar ilmu itu berbarokah, kalangan umahatnya juga demikian, ya. HP-nya dimatikan dan nonaktifkan, ya, kecuali merekam misalnya, atau disilentkan dan tidak melihat konsentrasi untuk mendengarkan wejangan-wejangan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalangan abah demikian serius dalam kita belajar. Ya, dalam keadaan kita belajar barakallahu fikum mungkin satu pekan sekali ataupun dua kali, ya. Itu pun cuma beberapa menit saja, ya. Itu pun terkadang kita sudah capek, sudah mengantuk, ya, maka kita barakallahu fikum berusaha bersungguh-sungguh dan serius sering minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, terakhir kita sebutkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah dalam nasihat dan wasiat yang senantiasa disebutkan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan wasaya para nabi dan para rasul memberikan nasihat kepada umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing jiwa melihat dan mengoreksi apa yang telah dia persembahkan, apa yang telah dia amalkan untuk menghadapi hari akhir, hari kiamat. Untuk menghadapi hari kiamat yang sangat dahsyat. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya kegoncangan di hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannaha sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di mana hari kiamat tersebut ketika terjadi, maka seorang ibu lalai terhadap bayi yang disusuinya. Demikian juga wanita-wanita yang mengandung sampai ke kuburan, menjatuhkan bayi yang dikandungnya tersebut. Dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukan mabuk yang sebenarnya. Bukan karena minum khamr, tetapi karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat. Mari kita perhatikan terhadap amalia-amalia kita. Apa yang amal kita yang kita banggakan, yang kita harapkan untuk bisa dengan amal tersebut masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla menghadapi hari kiamat. Kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla seorang diri yang tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta pertanggungjawabannya. Nah, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, ketika keringat-keringat manusia mengucur dan bercucuran sesuai dengan amal-amal mereka dan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Apa yang kita persiapkan? Ya, sehingga sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum memberikan wejangan dan perintah kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai ada satu perintah pun yang kita langgar. Jangan sampai ada satu larangan Allah Azza wa Jalla kita terjatuh ke dalamnya. Kecuali kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita sudah terjatuh, maka kita menjadi orang yang mulia. Ketika kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan ma'asi wa dzunub yang terlanjur kita terjatuh ke dalamnya. Karena kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam itu pasti melakukan perbuatan dosa dan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga pasti di antara kita melakukan perbuatan dosa, keliru dan salah. Tidak saya pribadi, demikian juga antum semuanya, rijalan wa nisa', semua yang hadir, tidak ada yang merasa suci dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita termasuk dari bani Adam. Ya, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq, yang bisa kita sampaikan di pertemuan di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, dan saat kita hanya sampai di sini. So, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, dan insyaallah ba'dal isya sebagaimana biasa ada jamuan di Sarami Masjid insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.